Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tapi kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang misal yang kelima dan keenam terkait tentang permasalahan ma'iyah. Qala al-Malik rahimahu ta'ala, qala sulu Islam Ibnu Taimiyah fil aqidatil wasitiyah min majmu'il fatawa li Ibn Qasim fi faslil kalam ala al-ma'iyah. Qal wa kullu hadha al-kalam alladhi dhakarahu Allah subhanahu min annahu fawqa al-arshi wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatih, haqqun ala haqiqatihi la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu an dununil kadhibah intaha. Kunal al-Malik rahimahu ta'ala membawakan kalamnya ucapan Syaikhul Islam rahimahu ta'ala yang ada di dalam Aqidah Wasithiyah dari majmu'ul fatawa yang dikumpulkan oleh Abdurrahman Ibn Qasim dalam pasal pembahasan tentang ma'iyah. Beliau mengatakan wa kullu hadzal kalam, dan pembahasan ini semua yang Allah SWT telah menyebutkannya min ana faqal arsy, berupa Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Wa annahu ma'ana, dan bahasanya Allah SWT bersama kita. Hakun ala haqiqatih, ini hak nyata sebagaimana hakikinya. Tidak bertentangan antara istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya dengan kebersamaan Allah SWT bersama hamba-hambanya. La yahtaju ila tahrifin, tidak butuh untuk dipalingkan dari makna zahirnya. Walakin yusanu andununil kadhibah, tapi harus dijaga dari anggapan-anggapan yang keliru. Karena sebagaimana ma'iyah, sebagaimana yang telah kita lewati, imam ma'iyah amah wa imal khasah, yang semuanya tidak melazimkan Allah SWT bercampur baur dengan makhluknya. Waqala fil fatawa al-hamawiyah min majmu'il madkur, dan demikian pula berkata Syaikhul Islam rahimahu ta'ala dalam risalnya fatawa al-hamawiyah min majmu'il madkur, di dalam majmu'il fatawa juga beliau rahimahu ta'ala mengatakan wajima'ul amri fi dhalik annal kitab wa sunnata yahsulu minha kamalul huda wa nur liman tadabbara kitab Allahi wa sunnata nabihi wa qasada tiba'al haq wa a'rada an tahrifil kalim amma wadi'ih wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatih. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wajimal amri fidhalik, dan kesimpulan tentang perkara tersebut, tentang permasalahan ma'iyahnya Allah SWT, Beliau katakan annal kitab wa sunnah yahsulu minhuma kamalul huda. Dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yahsulu minhuma akan mendapatkan, akan mendatangkan keduanya kamalul huda, petunjuk, akan memberikan petunjuk, wa nur dan cahaya bagi siapa, liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyyih, bagi orang-orang yang mau mentadaburi Al-Quran dan mentadaburi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qasadat tiba al-haq, dan bertujuan untuk mengikuti al-haq. Sehingga tidak cukup seorang memahami Al-Quran dan sunnah kalau tujuannya bukan untuk diikuti. Sehingga tatkala paham dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah adalah tujuannya untuk diikuti, untuk diamalkan. Wa a'rada an tahrifil kalimah mawadhi'ih. Dan demikian pula berpaling dari melakukan tahrif, penyelewengan terhadap nusus dari makna yang sebenarnya. Wal ilhad fi asma'ihi wa ayatihi. Dan demikian pula berpaling dari ilhad, bentuk penyimpangan, baik terhadap nama-nama Allah SWT ataupun terhadap ayat-ayat Allah SWT. Sehingga manakala poin-poin ini terpenuhi, maka Al-Quran dan Sunnah akan menjadi petunjuk, akan menjadi penerang. Kalau dia mentadaburinya, dia bertujuan untuk mengikutinya, demikian pula berpaling dari at-tahrif al-ilhad. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wala yahsibul hasib anna syai'an min dhalik yunakidu ba'duhu ba'dan al-battah. Wala yahsibul hasib, janganlah seorang yang beranggapan memiliki anggapan, atau janganlah seorang beranggapan, berprasangka, anna syai'an min dhalik, bahasanya ada di sana ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yunakidu ba'duhu ba'dan, yang sebagian bertentangan, bertolak belakang dengan sebagian yang lainnya. Al-battah, sama sekali tidak ada. Jangan dianggap demikian. Dikarenakan Al-Quran ini datang dari sisi Allah SWT, sehingga tidak mungkin ada kontradiksi. Dan demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga datangnya dari Allah SWT. Innama utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Hanya saja aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga hadis yang sahih tidak akan bertentangan, bertolak belakang, kontradiksi dengan hadis-hadis yang lain. Demikian pula ayat-ayat Allah SWT tidak mungkin akan bertentangan, baik ayat yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sama sekali tidak ada pertentangan, sama sekali tidak ada kontradiksi. Wala mislu ayyakula qail, contohnya seperti seorang mengatakan, ma fil kitabi wa sunnah min anna allaha fawqal arshi yukhalifu dhahira min qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah fa inna Allah qibala wajhi. Wa nahwi dzalik. Beliau bahkan contoh seperti seorang yang mengatakan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah min anna Allah faqal arsy yang menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya ini menyelisihi zahir pada firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum. Jangan beranggapan demikian. Dan demikian pula beliau katakan menyelisihi bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhih. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk melakukan salat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Wa nahwi dzalik, dan demikian pula contoh-contoh yang lainnya ataupun nas-nas yang lainnya. Qala fa inna hadha ghalat. Wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Maka yang seperti ini adalah kekeliruan. Memiliki anggapan adanya kontradiksi, adanya pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang satu dengan yang lain ataupun dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah suatu yang keliru. Wa dzalika anna Allah ma'ana. Yang demikian itu bahasnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bersama hamba-hambanya hakikatan sebagaimana hakikinya. Imama ya'ama wa imama ya khassah. Sebagaimana yang telah kita lewat. Wa huwa fawqal arsy, dan dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi. Jauh terpisah dengan makhluk-Nya. Tidak butuh kepada arsy-Nya. Hakikatan secara hakikinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Kama jama'a Allah bainahuma fi qawlihi subhanahu wa taala Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan, telah mengumpulkan antara istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya dikumpulkan dalam satu ayat yang tidak mungkin akan bertentangan antara awal ayat dengan akhir ayat. Kalau antara ayat yang satu dengan yang lainnya saja tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin kontradiksi, lebih-lebih awal dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang masuk ke permukaan bumi dan segala sesuatu yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit dan segala sesuatu yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ma'iyah 'amah. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang kalian lakukan. Qala fa akhbara annahu faqal arsy ya'lamu kulla syai wa huwa ma'ana aynama kunna. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy Ya'lamu kulla syai', dan Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna. Dan dia Allah SWT bersama kita di mana saja kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi aw'al, wallahu faqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis aw'al, meskipun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis aw'al, hadis yang menjelaskan tentang jarak antara bumi ke langit. Sekian jauh perjalanan yang cukup lama. Demikian pula ketebalan langit, jarak tempuhnya. Demikian antara jarak satu langit dengan langit yang lain. Ini hadis awal. Yang kemudian disebutkan, wallahu fawqal arsy, dan Allah SWT berada di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan dia Allah SWT mengetahui ma antum alaihi, apa yang kalian ada padanya. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, i'lam anna tafsir al-ma'iyyata bidhahiriha alal haqiqati la'iqah billahi ta'ala la yunakidu ma thabata min uluwillahi ta'ala bidhatihi ala arsyih. Ketahuilah bahasanya pentafsiran ma'iyyah bidhahiriha, sesuai dengan dohirnya, alal haqiqati la'iqah billah, sesuai dengan hakikat yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Ma'iyah amah ataupun ma'iyah khasah, sebagaimana telah kita ketahui. La yunaqidu, ini tidak bertentangan, tidak bertolak belakang, ma sabata min uluwillahi ta'ala bidhatih, tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan dalil-dalil yang telah tetap yang menunjukkan tentang ketinggian Allah SWT secara zatnya di atas arsy-Nya. Wa dzalika min wujuhin tsalatsah. Yang demikian itu dari tiga sisi. Sehingga bukan suatu yang bertentangan antara al-ulu dengan ma'iyah. Akan disebutkan ada tiga sisi yang menunjukkan apa? Ini bukan suatu yang kontradiksi, bukan suatu yang bertolak belakang. Al-awwal, sisi yang pertama, anna Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsih fi kitabihil mubin al-munazzahi anit tanaqud wa ma jama'a Allah bainahuma fi kitabihi fala tanaqud bainahuma. Sisi yang pertama, bahasanya Allah SWT telah menggabungkan antara keduanya, antara sifat kebersamaan Allah SWT dengan hambanya dan sifat ulunya Allah SWT. Allah SWT menggabungkan keduanya untuk dirinya. Fi kitabihil mubin, di dalam Al-Quran. Al-munazzah, yang tersucikan dari adanya kontradiksi. Wa ma jama'allahu bainahuma fi kitabi falatanaqudha bainahuma. Maka sesuatu yang Allah SWT kumpulkan antara keduanya di dalam Al-Quran, tidak ada pertentangan antara keduanya. Ini sisi yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu syai'in fil Qur'an tadhunnu fihi tanaqud fima yabdulak fatadabbarhu hatta yatabayyana lak liqauli ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa kullu syai'in fil Qur'an. Ayat maknanya wa kullu syai'in fil Qur'an, makna ayat manapun yang ada di dalam Al-Qur'an yang engkau anggap dalam ayat tersebut tanakut, adanya kontradiksi, adanya pertentangan, bertolak belakang. Fima yabdulak, apa yang terpahami olehmu. Seorang mendapati satu ayat maknanya seperti ini, kemudian didapati di ayat yang lain seperti ini, seakan-akan apa? Pertentangan. Maka kalau kita mendapati yang seperti ini, beliau katakan fatadabbarhu, ditadaburi, direnungi lagi, hatta yatabayyana lak, sampai jelas bagimu bahwa ini tidak bertentangan. Liqauli ta'ala, berdasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabburuna al-Qur'an, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah, dan kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan didapati pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak. Ini kalau Al-Qur'an datangnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala Al-Quran ini datangnya dari sisi Allah SWT, sama sekali tidak ada pertentangan. Dan Al-Imam Syukiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Du'ul Bayan di jilid-jilid yang terakhir, beliau membuat pembahasan yang beliau berikan judul Daful Iham, untuk menepis anggapan yang beranggapan bahasanya antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Maka beliau gabungkan, beliau jamak. Beliau jelaskan bahasanya itu tidak bertentangan. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, fa'illam yatabayyana lak, dan kalau engkau sudah berupaya merenunginya, memikirkannya, memahaminya, juga belum jelas bagimu, fa'alaika bitariqir rasihin fil ilm, maka wajib bagimu untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka, orang-orang yang rasih di dalam ilmu mereka. Alladhi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina, yang mereka mengatakan kami beriman dengannya seluruhnya datang dari sisi Allah SWT. Ini tatkala kita belum bisa memahami dan harus kita yakin bahasnya tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat Allah SWT. Qala wa kala al-amra ila manzilihi alladhi ya'lamuh, dan serahkan urusannya ila manzilihi alladhi ya'lamuh, kepada orang yang mengetahuinya. Wa alam annal qusura fi ilmik aw fi fahmik wa annal qur'ana la tanaqud fi, dan ketahuilah, yakinilah bahasanya keterbatasan itu ada pada ilmumu, atau keterbatasan itu ada pada pemahamanmu. Wa annal qur'ana la tanaqud fihi, dan bahasnya Al-Qur'an antara ayat yang satu dengan yang lainnya tidak ada kontradiksi. Jadi yang disalahkan itu pemahaman kita. Jangan Al-Qur'an yang disalahkan. Walau ila hadal wa ila hadal wajhi asyara sil Islam fi qawlihi fi ma sabaq, Walihadal wajah. Dan kepada sisi ini, Syaikhul Islam RA telah mengisyarahkan pada ucapan beliau sebagaimana yang telah lewat. Kama jama Allah bainahuma. Sebagaimana Allah SWT telah mengumpulkan keduanya, antara ulunya Allah SWT, istiwanya Allah SWT di atas arasnya dengan ma'iyahnya Allah SWT. Wa kadzalika Ibnul Qayyim kama fi Muhtasari Shawa'iq li Ibnil Musili. Dan demikian pula sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Muhtasar Shawa'iq li Ibnil Musili. Fi siyaqi kalami ala misali tasi. Pada konteks pembahasan beliau tatkala menyebutkan contoh yang ke-9. Mimma qila innahu majaz. Dari perkara yang dikatakan itu adalah majas. Qal berkata beliau rahimahullah taala, waqad ahbarallahu annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi musawiyan ala arsy wa qarrana bainal amrayn. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Ma'akawnihi bersamaan keberadaan Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qarrana bainal amrayn, dan Allah SWT menggandengkan antara dua perkara tadi. Antara istiwanya Allah SWT dan kebersamaan Allah SWT. Kama qala ta'ala wa dzakara ayat suratil Hadid. Sebagaimana firman Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Hadid. Sebagaimana yang baru yang telah kita lewati tadi. Sumaqal, kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, fa akhbara annahu khalaqas samawati wal ard wa an ustawa 'alal arsy wa an ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqa arsyih kama fi hadisi aw'al wallahu fawqal arsy yara ma antum 'alaihi. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, dan Allah SWT menghabarkan dalam surat Al-Hadid bahwasanya Allah SWT telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy, dan bahwasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya. Yubsiru ma'amalahum, Allah SWT melihat amalan-amalan para hamba dari atas arsy, sebagaimana dalam hadis aw'al. Wallahu faqal arsh yara ma'antum alaih. Allah SWT di atas arsnya, Allah SWT melihat ma'antum alaih, apa yang kalian lakukan. Fa'uluhu la yunakidu ma'iyyatuh wa ma'iyyatu la tubtilu uluh bal kilahuma haqqun. Maka ketinggian Allah SWT tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah SWT. Dan kebersamaan Allah SWT tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan ulunya Allah SWT. Bal kilahuma haqqun, bahkan keduanya adalah benar adanya. Sebagaimana hakikinya sesuai dengan keagungan Allah SWT ini, sisi yang pertama. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam.